نعم ترى يا أحمد بارك الله فيك. أيها الإخوة في الله, masih menjelaskan tentang periode diangkatnya beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau yang ke-40, di mana Allah azza wajal menurunkan beberapa ayat dari suratul Alaq melalui Jibril alaihi salam ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam bertahannuf di Gua Hira. Lalu kemudian beliau pun ketakutan sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, hingga beliau mendatangi Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dan Waraqah pun memberitakan bahwa yang datang kepada beliau adalah An-Namus, teman rahasia Nabiullah Musa alaihi salam, yaitu Jibril. Sehingga Waraqah bin Naufal berkeyakinan bahwa beliau adalah Rasulullah, dan alangkah inginnya beliau dipanjangkan usianya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rintangan dakwah dari kaumnya dan mengusirnya dari kampung halamannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Waraqah, dan beliau bertanya, "Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku?" Maka Waraqah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidaklah seorang yang membawa seperti apa yang kau bawa, melainkan dia pasti dimusuhi, dia pasti akan diganggu, disakiti. Maka setelah itu wahyu pun sempat terhambat turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Rasulullah alaihi salatu wassalam merasakan kesedihan yang luar biasa, hingga kemudian turunlah firman Allah yang berikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir." Setelah turunnya surah Al-Mudaththir, kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis tersebut, "Fahamiyal wahyu wa tataba'." Maka wahyu pun terus menerus turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita sebutkan perselisihan para ahli sejarah tentang berapa jarak antara turunnya dua surah ini, suratul Alaq dengan surah Al-Mudaththir. Ada sebagian ahli sejarah menyebutkan jarak di antara keduanya itu sampai 3 tahun lamanya. Sebagian para ahli sejarah menyebutkan dan disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala bahwa jaraknya adalah 6 bulan. Dan ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwa jarak antara turunnya dua surah selama 40 hari. Selama 40 hari. Disebutkan oleh Akram Dhiya Al-Umari dalam As-Siratu An-Nabawiyyatu As-Sahihah. Dan sempat terjadi pula keterlambatan wahyu sekali lagi di waktu yang lain, Sehingga orang-orang musyrikin tatkala mereka tidak lagi mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sempat mengolok-olok Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabbnya. Lalu kemudian setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Hal itu disebutkan riwayat ini dalam Mustakhraj Abi Awana dari Jundub radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Abta'a Jibril alaihi salam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam." Satu ketika Jibril terlambat dalam waktu yang lama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang musyrikin mengatakan, "Qad wadda'a Muhammadan," bahwa Rabbnya telah meninggalkan Muhammad. Maka turun Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'a ay ma taraka. Ma tarakaka rabbuka. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma qala, dan Rabbmu tidaklah membenci engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita lanjut ke bait syair yang berikutnya, karena bait syair yang berikutnya itu menjelaskan tentang turunnya syariat-syariat, hukum-hukum syar'i setelah tauhidullah subhanahu wa ta'ala turun, beberapa hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang wudu, tentang salat, dan yang semisalnya. Sebelum kita membahas hal tersebut, penting bagi kita untuk menjelaskan tentang bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara wahyu itu turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Di antaranya bahwa wahyu tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Jibril turun, lalu beliau menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Ibn Abbas menjelaskan makna firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Qiyamah, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna 'alaina bayana." Apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? "La tuharrik bihi lisanaka." Jangan engkau menggerakkan lisanmu, "li ta'jala bihi," agar engkau ingin tergesa-gesa segera menghafal apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan." Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'alij, yang dimaksud yu'alij al-muhawala bil masyaqqah, mengusahakan dengan sangat, dengan penuh kesulitan. Nah, ketika awal-awal kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yu'alij, ya, berusaha dengan penuh kesulitan, minatanzili syiddah, dari menghafal at-tanzil, yaitu Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dibacakan ayat yang turun dari Allah, beliau selalu menggerakkan kedua bibirnya. Beliau selalu menggerakkan kedua bibirnya. Biasa apabila seorang ingin menghafal sesuatu, supaya dia tidak tertinggal dalam menghafalnya, begitu dia mendengar orang mentalqin, menuntunnya untuk menghafal, dia langsung mengucapkan. Ya. Misalnya ketika menghafal hadis an Abi Hurairah, supaya dia tidak lupa, maka dia langsung mengucap an Abi Hurairah radhiyallahu an, radhiyallahu an. Kira-kira seperti itulah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin segera menghafal. Beliau sulit untuk segera memelihara dan menjaga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal turunnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Ketika itu Abdullah bin Abbas mempraktekkan di hadapan murid-muridnya, saya menggerakkan kedua bibir saya ini di hadapan kalian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya ketika itu untuk segera menghafal wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis ini, beliau juga menyampaikan kepada murid-muridnya, ana uharrikuhuma kama ra'aytu Ibn Abbasin yuharrikuhuma. Aku juga menggerakkan kedua bibirku ini, yakni beliau mencontohkan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menggerakkan kedua bibirnya. Kalau seandainya saya melihat Sa'id bin Jubair menggerakkan, saya contohkan kepada antum bagaimana beliau menggerakkan kedua bibirnya. Intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qomat kamit, ingin segera menghafal ayat yang diturunkan kepada beliau. Faharraka syafataihi, maka beliau menggerakkan kedua bibirnya. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisana, jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, li ta'jala bihi, dengan tujuan engkau ingin segera menghafalnya. Jangan gerakkan lisanmu. Maksudnya ketika Jibril membacakan kepadamu ayat, kamu diam aja. Dengarkan. Simak apa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Jangan menggerakkan lisan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah yang akan menjamin ayat itu terkumpul di dadamu, sehingga engkau langsung bisa membaca. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghafalnya telah terkumpul di dalam beliau, dan beliau langsung membacanya seperti diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Kata Ibn Abbas, jam'uhu laka fi sadrika wa taqra'ahu, yaitu Allah akan mengumpulkan wahyu itu di dalam dadamu dan engkau segera bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, maka apabila kami membacanya maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya fastami' lahu wa amsit, maka simaklah dan diamlah kamu. Beginilah metode ketika seorang membaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa amsitu, apabila dibacakan Al-Quran Karim maka simaklah dan diamlah. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyimak dan diam. Thumma inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya jaminan bagi kami kepadamu adalah bayanahu. Ada sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud bayanahu ay qira'atahu, engkau langsung bisa membacanya, engkau langsung bisa menghafalnya. Sebagian para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud bayanahu yaitu penafsirannya dari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dari yang halal, yang haram, menjelaskan ayat-ayat yang muskil yang terdapat di dalam makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Tsumma inna 'alaina an taqra'ahu." Kemudian kamilah yang menjamin engkau langsung bisa membacanya. Engkau menghafalnya, engkau bisa membacanya tanpa kekeliruan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'. Maka setelah turunnya ayat ini, apabila Jibril datang kepada beliau, maka beliau diam dan menyimak apa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Fa idzan talaqa Jibril qara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qara'ahu. Dan apabila Jibril telah pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu persis seperti yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Maka ini salah satu metode turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Dan terkadang pula wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut sangat berat sekali. Beliau seperti menerima sebuah beban yang sangat berat, karena memang wahyu itu berat. Berat kalamullah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari wahyu yang Allah turunkan kepada hamba-Nya berat. Dan itu hal yang paling sulit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara wahyu datang kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras." Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng yang keras, ya, yang sangat nyaring. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa ashadduhu alayya. Dan ini sesuatu yang paling berat aku rasakan. Ketika itu wahyu datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdengar suara seperti lonceng yang keras sekali. Fayusamu anni wa qad wa'itu anhu ma qala. Maka ketika aku merasakan sesuatu yang berat itu seperti suara lonceng yang keras, ya, kemudian setelah itu suara itu hilang, lambat laun menjadi hilang, dan aku telah menghafal apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu. Dan terkadang pula datang Jibril, malaikat, dalam bentuk sosok seorang lelaki. Lalu dia datang kepadaku dan dia menyampaikan kepadaku wahyu, lalu aku menghafal apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang sebagian para sahabat, apabila Jibril alaihissalam datang dalam bentuk seorang lelaki, kadang-kadang disaksikan oleh sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi ash-shadid al-bard fayafsimu 'anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa." Sungguh aku pernah melihat, kata Aisyah, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu di musim dingin, yang sangat dingin, cuaca yang sangat dingin sekali. Lalu kemudian setelah beliau merasakan kesulitan, apa yang beliau rasakan, setelah suara itu menghilang, wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan, sampai kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi keringat, saking beratnya beliau merasakan wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Musim dingin beliau sampai berkeringat. Fil yaumi asyadid albard, kata Aisyah, pada hari yang sangat dingin sekali beliau sampai berkeringat, menunjukkan beratnya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ra'aitu Marwan ibn al-Hakam jalisan fil masjid. Aku melihat Marwan ibn al-Hakam duduk di masjid. Fa akhbaltu hatta jalastu ila jambihi. Lalu aku pun datang, lalu aku duduk di samping beliau, Marwan bin Hakam. Fa akhbarana anna Zaid bin Thabit akhbarah. Lalu beliau mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Thabit memberitakan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amla alaihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membacakan kepada beliau firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, bahwa tidaklah sama antara orang-orang yang tidak ikut peperangan dari kaum mukminin, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang yang tidak berangkat jihad dengan orang yang berangkat jihad di jalan Allah, tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Di saat ayat ini turun, datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buta. Wa huwa yumillu alayhi, dalam keadaan dia membacakan ayat itu kepadaku, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama antara orang-orang yang tidak berangkat jihad dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Ummi Maktum yang dalam keadaan buta, beliau bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, "Law astati'ul jihad la jahadtu." Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku mampu berjihad, aku akan berangkat jihad. Artinya beliau tidak mau, ya, menjadi orang yang terbelakang dalam hal keutamaan, dalam hal mendapatkan pahala. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya bahwa tidak sama antara orang-orang yang berangkat perang, yang berjihad, dengan orang-orang yang tidak berjihad. Kata Ibnu Maktum, saya ingin berjihad ya Rasulullah, kalau seandainya aku mampu, aku ingin berangkat berjihad. Wa kana rajulan a'ma, beliau adalah seorang yang buta. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم Maka di saat itu Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa fakhidhuhu ala fakhidhi." Kata Zaid bin Thabit, dan paha Rasulullah ketika itu berada di atas pahaku. Paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas paha Zaid bin Thabit. Ketika turun ayat itu, fathaqulat alaihi, aku merasa berat karena beliau di bawah pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku merasa berat, hatta khiftu an tarudda fakhidhi, sampai aku khawatir pahaku ini patah itu, tulangnya itu. Sampai saking beratnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu turun. Thumma surri anhu, kemudian setelah itu dihilangkan perasaan berat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah firman Allah yang beliau bacakan, ghaira ulid darar, ghaira ulid ad-darar, kecuali orang yang dalam keadaan buta, orang yang dalam keadaan memiliki udzur, maka tidak ada kewajiban berjihad. Ya, bagi seorang yang buta tapi dia memiliki niat yang sungguh untuk ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada yang menghalangi dia ikut serta dalam berjihad kecuali karena dia ma'dzur, dia dalam keadaan buta, maka dengan niatnya dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melakukan perjalanan jihad dengan sebagian para sahabatnya, beliau mengatakan, "Inna fil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan menembus lembah-lembah melainkan mereka menyertai kalian dalam hal pahala, namun yang mencegah mereka untuk ikut serta adalah udhur. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang buta, dan ashabul adhar, orang-orang yang memiliki udhur yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk ikut serta dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda keadaannya, berbeda-beda cara Allah azza wajal menurunkannya dalam masa tempo 23 tahun lamanya. 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Al-Madinah, sampai kemudian Allah Azza wa Jal menyempurnakan agama ini dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau menyebutkan beberapa cara Allah Azza wa Jal menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang pertama kata beliau, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Ru'ya as-sadiqah atau ru'ya salihah, mimpi yang salihah, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang tidur. Dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan awal-awal permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa wahyu itu datang dalam bentuk mimpi, ya, dia datang seperti cahaya subuh yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua, turunnya wahyu, ma kana yulqihi al-malaku fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi ayyarahu. Cara yang kedua turunnya wahyu yaitu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus, menyampaikan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dalam sanubari Rasulullah alaihi salatu wasallam, tanpa Rasulullah melihat Jibril alaihi salam. Jadi wahyu itu ditiupkan oleh Jibril ke dalam sanubari Rasulullah, ke dalam hati Rasulullah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghafalnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan yamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa innama 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Ruhul Qudus Jibril alaihi salam meniupkan dalam sanubariku, dalam hatiku, bahwa tidaklah mati satu jiwa hingga dia menyempurnakan rezekinya. Karena setiap hamba telah ditetapkan ajalnya sebagaimana telah ditetapkan rezekinya, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan seorang tidak akan mati sampai dia mendapatkan seluruh rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya. Fattaqullaha wa ajmalu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baiklah kalian dalam mencari harta, mencari rezeki. Dan jangan sekali-kali di saat lambatnya rezeki itu datang kepada kalian menyebabkan kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak boleh dicapai apa yang datang dari sisi Allah kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahu al-malaku rajulan fayukhatibahu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lah. Bahwa malaikat datang dalam bentuk sosok seorang lelaki. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berdialog dengan Rasulullah hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal apa yang disampaikan kepada beliau. Wa fi hadhihi al-martabah kana yarahu as-sahabatu ahyanan. Dan dalam tingkatan metode ini, metode datangnya wahyu ini, terkadang para sahabat menyaksikan datangnya Jibril. Meskipun terkadang mereka tidak mengetahui bahwa yang datang itu adalah Jibril alaihi salam, dia menyangka itu adalah bagian dari manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat yang kita sebutkan tadi, annahu kana ya'tihi fi mithli salsalatil jaras. Bahwa datang wahyu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suara lonceng yang keras. Dan itu sesuatu yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini metode yang keempat ini yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Di musim dingin pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat saking beratnya wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit yang berada di bawah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya. Ini yang keempat. Yang kelima, annahu yaral malaka fi suratihi allati khuliqa alaiha fayuhi ilaihi ma syaa Allahu ayyuhiya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat dalam bentuk asli yang Allah azza wajalla ciptakan dia di atas bentuk tersebut, disaksikan. Lalu kemudian Jibril menyampaikan wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi sebanyak dua kali dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, menurut salah satu penafsiran. Ini yang kelima. Yang keenam, ma auhahu Allahu wa huwa fawqa as-samawati lailatal mi'raji min fardhi as-salati wa ghairiha. Yang keenam, ketika Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di atas langit pada malam talistiwa al-Isra wal Mi'raj, di saat diwajibkannya salat kepada umat ini dan yang lainnya. Pada saat itu Allah Azza wa Jal mewahyukan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kalamullah lahu minhu ilaihi bila wasitati malak. Allah Azza wa Jal langsung berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat. Tanpa perantara malaikat. Jadi wahyu kadang melalui Jibril alaihissalam, namun terkadang Allah Azza wa Jal langsung berbicara kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara Jibril alaihissalam. Kama kallamallahu Musa bin Imran. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berbicara langsung kepada Musa bin Imran. Fakallamallahu Musa takliman. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini juga menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulnya Khatamul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapatkan keutamaan yang diraih oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dan beliau juga mendapatkan keutamaan yang diraih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah. Kata beliau alaihissalatu wassalam, inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengangkat aku sebagai khalil. Yang dimaksud khalil ini tingkatan kecintaan yang tertinggi, yang paling puncak. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam khalilullah. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam khalilullah. Dan tidak ada yang meraih kedudukan ini kecuali dua dari kalangan para rasul. Ulul azmi minar rusul, Ibrahim wa Muhammad alaihim assalatu wassalam. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-martabatu hiya thabitatun li Musa qat'an bi nassil Qur'an. Kata beliau, kedudukan ini ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an yang diraih oleh Nabi Allah Musa kalimullah. Wa thubutuha li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam huwa fi haditsil Isra. Adapun percakapan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana Allah berdialog langsung kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tujuh metode, tujuh martabah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim bagaimana cara wahyu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad zada ba'dhum martabatan thaminah. Ada sebagian menambah metode yang kedelapan. Dari tujuh metode ada yang menambah metode yang kedelapan. Wa hiya taklimullah lahu kifahan min ghairi hijab. Yaitu Allah berbicara langsung kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa hijab. Tanpa hijab. Berarti Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut sebagian pendapat. Kata beliau, wa hadha ala madhhab man yaqulu innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu tabaraka wa ta'ala. Ini menurut madhab yang berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah tabaraka wa taala, wa hiya mas'alatu khilafin bainas salaf wal khalaf, dan ini permasalahan khilaf di antara as-salaf dan khalaf. Wa in kana jumhurus sahabati bal kulluhum ma'a Aisyah kama hakahu Utsman bin Sa'id ad-Darim ijma'an lis sahabah, meskipun jumhur sahabat bahkan seluruhnya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah azza wajal secara langsung tanpa hijab. Bahkan ketika disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hal ra'aita rabbaka?" Apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah? Qala nurun an arah. Nurun an arah, cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendustakan ucapan yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Yang sahih hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang terbaik, yang dimaksud adalah ru'ya manamiyah, bahwa Rasulullah melihat Allah dalam mimpi, bukan di alam nyata. Dalam mimpi. Adapun dalam mimpi, hal tersebut bisa terjadi. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa metode penyampaian wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ada 7 metode. Ya, kita simpulkan yang pertama apa tadi? Dengan cara mimpi, ru'ya salihah atau ru'ya shadiqah. Yang kedua, Jibril alaihi salam menyampaikan ke dalam hati Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan Rasulullah tidak melihat Jibril. Yang ketiga, Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki lalu menyampaikan wahyunya dari Allah. Nah, kondisi ini kadang-kadang dilihat oleh sebagian para sahabat. Yang keempat, wahyu datang dalam bentuk yakni seperti suara lonceng yang keras, dan itu sesuatu yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya, dan ini kata beliau terjadi 2 kali. Yang keenam, apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian yang ketujuh, Allah azza wajal berdialog langsung, berbicara langsung kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berbicara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan dari beberapa cara wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.